Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah ta'ala kama yadhunnu al-musyrikun. Dan terkadang seorang itu mengucapkannya, ucapan kekufuran tadi, sedangkan dia menyangka bahwasanya hal itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, kama dzannal musyrikun, sebagaimana orang-orang musyrik juga menyangka hal itu. Jadi kekufuran malah disangka itu ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususan in alhamaka, khususnya jika alhamakallahu, Allah mengilhamkan kepada anda, ma qassa ala qaumi Musa, sesuatu dari kisah yang dikisahkan tentang Nabi Musa, tentang kaum Nabi Musa alaihissalam, ma'a salahihim, padahal demikian salehnya mereka, wa ilmihim, dan demikian ilmunya yang baik, annahum atau qailin, artinya mereka juga memiliki ilmu. Ternyata annahum, mereka ini, atau qailin, mendatangi Nabi Musa alaihissalam, kemudian mengucapkan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, ijallana ilahan kamalahum alihah, jadikan untuk kami satu sesembahan sebagaimana mereka kaum musyrikin memiliki sesembahan. Fahina idzin ya'dhumu khaufuka wa hirsuka ala ma yukhallisuka min hadza wa amthalihi. Kalau anda memahami tentang kisah kaum Nabi Musa alaihissalam yang nanti insyaallah akan dijelaskan pada matan, di antara matan sudahnya, maka dan telah mengetahui bahwasanya orang terkadang satu kalimat namun dia tidak menyangka bahwasanya kalimat itu kalimat kekufuran karena kejahilan yang bukan udzur, maka bahaya kalau seperti itu. Fahina idzin, maka dengan demikian ya adzumu khaufuka, rasa takutmu akan membesar, akan meningkat rasa takutmu, wahir suka, dan semangatmu juga akan meningkat. Alama yukhallisuka min hadza wa amthalihi, sehingga semangat untuk apa? Untuk meraih sesuatu yang menyebabkan anda bisa terlepas atau anda bisa terhindar. Jadi saya ganti kalimat terlepas, terhindar dari yang seperti ini. Kalau memang itu orangnya adalah ahlu tauhid, namun kalau yang dimaksud saya adalah orang pelaku kesyirikan, maka maksudnya adalah terlepas dari kesyirikan, terlepas dari kekufuran. Jadi dengan demikian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang itu faham namanya batal keislaman itu bisa jadi sebabnya sederhana, satu kalimat, dua kalimat, kalau itu menyangkut kesyirikan, entah kesyirikan besar, entah itu dalam masalah rububiyah atau uluhiyah atau al-asma wa sifat, yang sifatnya qauliyah, ucapan, maka berarti gawat sekali syirik itu. Langsung memindahkan seorang dari agama Islam kepada keluar dari agama Islam. Maka semakin besar rasa takut kita kalau tahu seperti itu. Nah, rasa takut yang benar bukan diiringi dengan putus asa dari rahmat Allah, tapi rasa takut yang benar terhadap kesyirikan, khawatir terjatuh terhadap kesyirikan, begitu maksudnya, maka itu diiringi dengan usaha yang kuat. Rasa takut yang benar itu diiringi dengan usaha yang kuat. Karena untuk memahami apakah rasa takut kita kepada kesyirikan itu benar atau tidak, maka periksalah tanda-tandanya. Apa itu? Kita bisa ketahui dari buah dari rasa takut yang benar terhadap kesyirikan. Di antaranya adalah kita semakin semangat atau kita semangat untuk mempelajari kesyirikan dan macam-macamnya secara terperinci agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Kok rasa takut terhadap kesyirikan, rasa takut terjatuh ke dalam kesyirikan maksudnya, itu menyebabkan semakin malas belajar tauhid, maka itu rasa takut yang tidak benar. Tetapi kalau menyebabkan kita semakin giat belajar tauhid, maka itu yang benar. Dan juga demikian, kita rasa takut yang benar terjatuh ke dalam kesyirikan itu mendorong kita untuk mengenal tauhid dan macam-macamnya serta perinciannya. Dan juga demikian, rasa takut yang benar terhadap kesyirikan itu, yaitu terhadap terjatuh ke dalam kesyirikan, kalau seandainya dia terlanjur melakukan kesyirikan, maka dia segera bertaubat. Dia benar-benar memahami bahwasanya istighfarnya, mohon ampunnya kepada Allah dan bertobatnya kepada Allah ketika itu didasari atas pengetahuannya betapa agung hak Allah untuk disembah, untuk ditauhidkan. Lain istighfarnya orang yang tidak faham demikian besarnya hak Allah atas diri seorang hamba dengan orang yang apa namanya? Yang tidak tahu dengan orang yang tahu. Lain. Kalau orang yang faham hak Allah demikian besar atas hambanya untuk ditauhidkan, maka dia begitu terjatuh dalam dosa yang ini mengotori kesempurnaan tauhidnya, segera dia karena cinta Allah, segera dia bertaubat, beristighfar. Baik, kita lanjutkan pada kalimat yang sudahnya al-faslul khamis. Ini target kita sampai pada beberapa lembar masian, maka dari itu kita segera susul. Pasal yang kelima, inna hikmatallah iktadat an yaj'ala li anbiya'ihi wa awliya'ihi a'da minal ins wal jins. Sesungguhnya hikmah Allah menuntut apa? An yaj'ala li anbiya'ihi wa awliya'ihi a'da. Allah tetapkan bagi para nabinya, Allah putuskan maksudnya demikian, bagi para nabinya, para wali-walinya, musuh-musuh minal ins wal jin. Musuh dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Itu sunnatullah yang Allah tetapkan bagi para nabi dan para wali-walinya. Oleh karena itu jangan beranggapan bahwasanya kalau sudah bertauhid, menjadi wali Allah, dicintai oleh Allah, kemudian enggak punya musuh. Perhatikan, wa'lam annallaha, kata Syekh, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu min hikmatihi, di antara bentuk kebijaksanaannya. Apa itu? Yaitu lam yab'ats nabiyya. Tidak Allah utus seorang nabi bihadza tauhid, dengan tauhid ini, illa ja'ala lahu a'da, kecuali Allah jadikan untuknya musuh-musuh. Allah tetapkan untuknya musuh-musuh. Kurang lebihnya demikian terjemahannya dari awal tadi. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah taala berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayadinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Yuhi ba'dhum, sebagian mereka membisikkan, ila ba'd, kepada sebagian yang lain, zukhrufal qawli ghurura, perkataan yang indah untuk menipu daya. Jelas sekali ayatnya bahwasanya Allah taala berfirman ini untuk menghibur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diturunkannya ayat ini dalam rangka untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu di antara faedahnya. Bahwasanya sebagaimana Nabi Muhammad, sebagaimana para nabi, sebagaimana Allah taala jadikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musuh-musuh yang menghalangi dakwah beliau, jangan bersedih. Karena sungguhnya para nabi pun juga punya musuh. Para nabi yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga punya musuh, para nabi yang diutus oleh Allah maksudnya. Punya musuh. Musuhnya itu adalah syaitan dari kalangan jin dan manusia. Kerjaannya apa? Kerjaannya membisiki zukhrufal qaul, ghurura. Kalimat, kata yang dihiasi dengan indah, entah dengan retorika, entah dengan logika yang kelihatannya sangat masuk akal sekali, entah kemudian dengan apa ilmu-ilmu yang mentereng, yang lagi digandrungi, yang lagi disenangi di zaman itu, entah dengan apa namanya bahasa-bahasa yang intelek, pokoknya indah yang tujuannya untuk menipu daya. Ya. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita coba berpikir. Apalagi kalau kita sadari bahwasanya ini min hikmatihi, kata Syekh. Ini termasuk bentuk hikmah Allah. Kebijaksanaan Allah justru dengan ditetapkannya setiap nabi yang diutus itu punya musuh, itu justru menunjukkan kemahabijaksanaannya Allah. Ada maslahat yang Allah kehendaki. Di antaranya adalah yaitu al-ibtila, untuk menguji. Untuk menguji siapa orang-orang yang lulus ujian dan siapa yang tidak. Siapa yang tertipu, mau maksudnya dengan sadar mengikuti zuhrul qaul tadi, mana yang tidak, mana yang istiqomah di atas keimanannya. Yaitu ujian untuk orang-orang yang beriman. Diuji di samping ujiannya itu dalam rangka untuk memisahkan mana alul haq dengan mana alul batil. Juga ujiannya tadi pengaruhnya adalah seseorang jangan melihat kepada sedikitnya pengikut atau tidak tingginya retorika yang dai yang mengajak kepada kebenaran, atau kemudian bahkan mungkin ahlu tauhid, dai yang mengajak kepada tauhid itu diusir dari daerahnya, disiksa bahkan seperti pada yaitu yang ditemui dalam sejarah Islam. Nah, jangan lihat itunya, tapi lihat apa yang didakwahkannya, apa yang diyakininya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih atau tidak. Ini ujiannya di sini. Di samping juga untuk pembeda, maslahat yang kedua, untuk pembeda mana yang al-haq, mana yang al-batil, mana hizbullah, mana hizbus syaitan. Itu kebijaksanaannya di situ. Kemudian juga di antara bentuk maslahat pula yang Allah kehendaki, bahwasanya kebenaran itu dalam banyak kesempatan baru nampak sekali cahayanya dengan kuat ketika justru diperangi oleh ahlul batil, ketika justru diserang dengan syubhat, ketika justru digosipi sebagai dakwah sesat, dai mengajak kepada teror, atau cap-cap yang melarikan manusia dari dakwah yang hak. Justru ketika ada syubhat, ketika ada serangan seperti itu, ketika ada gosip seperti itu, digosok semakin sip. Ya, semakin dibicarakan, justru iklan gratis dakwah tauhid. Betapa banyak orang yang kejadian ini dan itu ternyata justru masuk Islam setelah kejadian itu. Maka dari itu, perhatikan perkataan Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Min a'zami asbabi zuhuril iman wad-din. Termasuk di antara sebab terbesar nampaknya keimanan dan agama Islam ini, kejayaan agama Islam ini adalah... dan wabayan hakikati ambiyail mursalin, dan penjelasan hakikat ambiyail mursalin, yaitu bukan ambiya, amba, yaitu yaitu berita-berita al-mursalin, zuhurul mu'aridin, munculnya para penentang lahum mereka. Bagaimana kok bisa demikian, Ustaz? Kok digosok semakin sip, padahal digosipkan yang buruk? Jawabannya adalah Allah hendak tunjukkan ketika mereka membangun makar dengan sempurna menurut mereka, ketika seluruh sarana dan prasarana teknologi mereka pakai, ketika seluruh keahlian mereka pakai, ketika seluruh kecerdasan intelektual mereka pakai untuk menghadang dakwah tauhid, justru saat disitulah kebijaksanaan Allah akan nampak sekali. Allah tolong, Allah berikan taufik alul haq alut tauhid untuk mengalahkan mereka ketika mereka sudah kumpulkan seluruh kemampuan. Jadi beda orang ketika melawan seseorang, musuh ketika melawan alul haq dalam keadaan sedang siap-siapnya, dalam keadaan sedang mampu-mampunya, puncak kejayaan, dan melihat benar-benar alul tauhid akan kalah, lalu ternyata faktanya terbalik. Nah, ketika itu sangat nampak sekali apa namanya hikmah Allah Ta'ala, kebijaksanaan Allah menolong kaum muslimin, menolong alul tauhid. Wa makaru wa makrallah wallahu khairul makirin. Walaupun mereka benar-benar membangun makarnya dengan sempurna menurut mereka, Allah maha mampu untuk berbuat makar kepada mereka tanpa mereka duga bentuknya, sehingga mereka kalah telak padahal sudah mereka yakin akan menang atas ahli tauhid dalam program-program dakwah tauhid, dihadang, diserang, dan seterusnya. Baik, berikutnya, waqad yakunu li'adi tauhid ulumun katsira, dan terkadang bagi musuh-musuh tauhid mereka ini memiliki ilmu yang banyak. Jadi terkadang musuh-musuh tauhid itu memiliki ilmu-ilmu yang banyak, bukan ulum saja tapi katsira, beliau tekankan. Wa kutubun, dan kitab-kitab yang banyak pula, hujah-hujah yang banyak pula. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yaitu falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum minal ilm. Intinya tatkala datang kepada mereka rasul-rasul, utusan-utusan Allah kepada mereka, bil bayyinat, dengan membawa al bayyinat, di antara tafsirannya adalah ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata mereka justru farihu bima indahum minal ilm. Mereka justru berbangga dengan ilmu yang mereka miliki, bukan malah tertarik dengan penjelasan dari para rasul, malah justru mereka membangga-banggakan ilmu mereka yang menyerang, menolak dakwah para rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu jangan dibayangkan musuh ahlu tauhid itu pasti bodoh-bodoh, pasti enggak punya ilmu. Bahkan mereka punya ulama-ulama, bahkan mereka punya buku-buku, punya ulama-ulama yang menyeru kepada jahanam. Mereka juga punya hujah-hujah. Mereka menganggap itu sebagai ilmu, entah itu ilmu filsafat, ilmu mantik, ilmu yang lainnya, ilmu debat lah apa ilmu, dan seterusnya. Mereka yakini itu sebagai ilmu, padahal hujahnya dahidah, tertolak, batil. Itu bukan ilmu hakikatnya, walaupun mereka menganggap ilmu. Begitu. Jadi mereka punya karangan-karangan dalam berbagai disiplin ilmu. Ada di antara mereka yang seperti itu. Namun jangan khawatir, karena nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ulangi, karena nanti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disebutkan oleh Syekh sebentar lagi, yang membuat kita jadi terhibur. Walaupun mereka sudah sampai S2, S3, belajar khusus untuk menghancurkan Islam menurut anggapan mereka, padahal Islam tidak akan mungkin bisa hancur. Jangan khawatir, nanti saya akan menghibur. Berikutnya, wujubut tasalluh bil kitab wa sunnah lidahli syubuhatil a'da, pasal yang keenam adalah wajibnya mempersenjatai diri dengan Al-Quran dan As-Sunnah untuk menghancurkan syubhat musuh. Idza arafta dzalik, jika engkau sudah mengetahui keadaan musuh Islam itu seperti itu, hikmah Allah menjadikan musuh-musuh ahlu tauhid itu ciri khasnya seperti tadi. Wa arafta anna at-tariq ila Allah la budda lahu min ada. Dan engkau telah mengetahui bahwasanya jalan menuju kepada Allah haruslah ada musuh yang menghadang, qa'idin 'alaih, yang berada di atas jalan tersebut untuk menghadang ahl fasaha wa ilmu hujah wa hujjah wa hujaj, yaitu orang yang fasih dalam bicara, orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki hujah, namun yakinilah hujahnya itu batil, hujahnya tertolak. Fal wajib alaik, maka kewajibanmu sebagai ahlu tauhid, anta lama min dinillahi ma yusiru silahan laka, ma yasiru silahan laka tuqatilu bihi haula'i syayatin. Maka kewajibanmu adalah engkau mengetahui, mempelajari agama Allah. Ma yasiru silahan laka, yang bisa menjadi senjata bagimu. Tuqatilu biha ula'i syayatin, dengan itu engkau bisa memerangi mereka, para syaitan tadi, dari kalangan jin maupun manusia. Alladzina qala imamuhum wa muqaddimuhum li rabbika azza wa jalla, yang imam dari syaitan-syaitan tadi, tokoh dedengkot dari syaitan-syaitan tadi, pernah berucap kepada Rabbmu azza wa jalla, yang disebutkan dalam Al-Quran, la'udanna lahum siratakal mustaqim, sungguh benar-benar akan aku halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian sungguh benar-benar aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Maksudnya diserang dari segala penjuru, dihadang dari segala penjuru. Intinya demikian kurang lebihnya. Ini sudah dedengkotnya sudah bilang seperti ini. Maka jangan dianggap di majelis ini enggak ada syaitan yang kemudian membisikkan syubhat-syubhat atau kemudian menghalangi kita untuk mempelajari tauhid dari pintunya masing-masing. Orang yang suka ifrat, maka ditarik sekalian hulu berlebihan. Orang yang tipenya adalah tipe yang suka kenceng, maka ditarik hulu. Orang yang tipenya suka cuek, maka ditarik teledor. Entah dengan ngantuknya, entah dengan ngelamunnya, entah dengan BBM-nya. Kalau yang gulu ditaruh kemudian dengan syubhat-syubhatnya dan seterusnya. Lewat pintunya masing-masing. Walakin idza aqbalta 'ala Allah, satu. Akan tetapi jika engkau benar-benar madep mantep kepada Allah, benar-benar kalian gantungkan harapan, sandarkan hati kepada Allah Ta'ala saja, bertawakal hanya kepada Allah Ta'ala, wa asghaita ila hujajillah, dan anda benar-benar menyimak dengan baik hujah-hujah dari Allah, wa bayyinatihi, dan juga keterangan-keterangannya, fala takhaf wala tahzan, maka janganlah engkau takut untuk sesuatu yang akan datang, ancaman-ancaman dan makar musuh-musuh Islam, takhaf untuk yang akan datang. Wala tahzan, dan janganlah engkau bersedih sesuatu yang sudah lampau. Sesuatu yang sudah lampau. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Jadi walaupun dulu kalian sudah mendengar makar dari musuh-musuh Islam memerangi ahlu tauhid, bahwa dulu begini ceritanya, ahlu tauhid disiksa oleh mereka, enggak usah sedih. Rencananya akan datang tahun 2000 sekian, nanti akan demikian-demikian, rencananya sudah terbocorkan kepada kita. Jangan takut. La takhaf wa la tahzan. Kapan itu? Ketika aqbalta 'ala Allah. Hati Anda bersandar kepada Allah. Menghibah, memelas, mohon kepada Allah Ta'ala agar dijaga oleh Allah. Ya Hafidhu, ihfadna. Kalian berdoa. Berdoa kepada Allah dengan menyebut namanya Al-Hafidh, sang penjaga, yang maha menjaga. Yang Al-Hafidh terjemahnya yang maha menjaga. Katailah bahwasanya inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Allah sang pencipta yang maha tahu tentang seluruh ciptaannya berfirman, kalau tipu daya syaitan, berfirman yang maknanya kalau tipu daya syaitan itu lemah. Sesungguhnya kaida syaitani, tipu daya syaitan kana dha'ifa, adalah lemah. Demikian intinya. Wal ami minal muwahhidin, dan orang-orang yang awam dari kalangan ahlu tauhid. Yaglibul alfa min ulama'i haula'il musyrikin. Bisa, mampu sesungguhnya mengalahkan 1000 dari ulama kaum musyrikin. Masya Allah. Beliau pilihkan kalimat yang mentasjik, mensemangati kita. Padahal sebelumnya sudah disebutkan mereka punya ilmu-ilmu yang banyak, buka kitab-kitab yang banyak. Mereka berbangga dengan kitab, dengan ilmu mereka. Jangan takut. Itu sebelumnya lemah. Kalau tahu bagaimana cara membantahnya, kalau tahu ilmu yang benar, semuanya lemah. Sesungguhnya enggak ada apa-apanya. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya bisa, hakikatnya enggak ada apa-apanya. Sesungguhnya bisa orang-orang yang awam, bukan orang yang penuntut ilmu mutamakin, bukan ulama dari ahlu tauhid, tapi orang yang awam dari ahlu tauhid, ini bisa mengalahkan 1000 ulama kaum musyrikin dengan izin Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami, lahumul ghalibun, bagi mereka lah apa al-ghalibun, untuk mereka kemenangan. Al-ghalibun yaitu orang-orang yang menang, intinya demikian. Mereka lah orang-orang yang menang. Saya ulangi, dan sungguhnya tentara kami, mereka lah orang-orang yang menang. Kurang lebihnya terjemahnya demikian. Saya ganti terjemahan yang tadi. Fajundullah, maka tentara Allah humul ghalibun, mereka lah orang-orang yang menang. Bil hujjah, menang dengan apa? Dengan hujjah, dengan ilmu wal lisan, yang sampaikan oleh lisan, hujjah dengan lisan. Kama annahum al ghalibun, sebagaimana mereka juga menang pula. Bisayfas sinan, dengan apa? Pedang dan tombak. Wa innamal khawfu alal muwahid alladhi yaslukut tariq. Kalau bicara masalah takut, yang ketakutan itu, yang layak untuk takut itu hanyalah al muwahid, ahlu tauhid, namun alladhi yaslukut tariq, yang meniti jalan menuju kepada Allah. Wa laisa mahu silah, namun enggak belajar tentang ilmu Allah, enggak belajar tentang tauhid, sehingga dia melakukan perjalanan tanpa senjata ada pada dirinya. Waqad mannallahu ta'ala 'alaina bikitabihi, dan sungguh Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita bikitabihi alladhi ja'alahu tibyanan likulli syai', kitab Allah, kitabnya yang Allah jadikan sebagai penjelas segala sesuatu. Segala sesuatu, enggak ada yang dikecualikan, termasuk penjelas bagaimana cara membantah syubhat. Wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin, petunjuk, rahmat, kabar gembira bagi kaum muslimin. Fala ya'ti sahib batil bihujjatin illa wa fil qur'ani ma yanquduha wa yubayyinu budlanaha. Maka tidaklah seorang pun dari ahlul batil yang datang membawa hujjah, tentunya yang batil pula, illa, kecuali, wa fil Qur'an, dan ada Al-Qur'an, ma yang quduha, pastilah ada hujjah ilmiah yang rasikah, yang kokoh, yang menghancurkan wayubayyinu dan menjelaskan butlanaha, kebatilan dari hujah-hujah yang batil yang dibawa oleh sahibul batil tadi, yang dibawa oleh ahlul batil tadi. Inilah yang menggembirakan kita. Insyaallah. Nadanya tenor terus, kalau masih ada yang ngantuk ya keterlaluan. Baik. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka mendatangimu dengan hujjah yang batil, kecuali dengan hujjah dan syubhat yang batil, begitu tafsirannya, kecuali ji'naka, kami datangkan untukmu bilhaqqi wa ahsana tafsiro, kebenaran dan sebaik-baik tafsir. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, qala ba'dul mufassirin hadhil ayah. Qala ba'dul mufassirin hadhil ayatu amatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah. Bahwasanya ayat ini umum, berkata sebagian ahli tafsir, ayat ini umum untuk setiap hujjah, setiap syubhat yang dibawa oleh ahlul batil ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan dari tafsir mufassirin, sebagian mufassirin tadi, maka ini menyebabkan kita menjadi tenang, menjadi tenang bahwasanya tidaklah mereka membawa mathal, membawa hujjah dan syubhat yang batilah, pasti ada jawabannya dalam Al-Quran, tinggal kita menemukan enggak, kita mau mencari tahu enggak, kita mau bertanya kepada ulama enggak. Kalau memang mencari enggak bisa, mencari sendiri enggak bisa, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Perintah untuk bertanya kepada ulama jika kalian tidak memiliki ilmunya. Tanya, mereka yang akan menjelaskan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan perkataan Sa'id ibn Jubair dan dari Ibn Abbas ketika menafsirkan wala ya'tunaka bimathal, dan mereka, dan tidaklah mereka membawa mathal, kata beliau, bima yaltamisuna bihi aib al-Qur'an war rasul, yaitu sesuatu yang menurut mereka, sangkaan mereka ini berisikan tentang aib Al-Quran dan aib Ar-Rasul. Jadi sudah ditafsirkan seperti itu. Jadi diantara bentuk macam syubhat itu adalah memang penyebar syubhat itu sengaja mencari-cari yang menurut mereka aib Al-Quran, celah Islam, kekurangan Islam, keburukan Islam. Padahal tidak ada yang namanya keburukan Islam. Tidak ada yang namanya aib Al-Quran. Al-Quran sempurna, maha indah, semua ayat-ayatnya sempurna. Rasul pun sallallahu, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga demikian. Juga demikian adalah orang yang apa? Orang yang sempurna ilmu dan amalnya. Namun kalau seandainya ada yang mencari-cari menurut anggapan mereka aib Al-Quran dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan khawatir, illa ji'naka bil haqqi wa ahsan tafsira, wa ahsana tafsira. Jadi disebutkan sesuatu hujjah yang ilmiah yang lebih baik daripada mereka yang sampaikan. Penjelasan kebenaran yang bisa menghancurkan subat mereka dengan lebih jelas, lebih bagus, lebih indah. Lebih bagus tafsirannya, seperti itu. Kalau seandainya mereka ada sisi indahnya, pengandaian saja, jika seandainya mereka ada sisi indahnya hujah yang batilah tadi. Baik. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, Al-Faslur As-Sabi'. Nah, mulailah kita dari sini berpindah kepada selesai mukadimah. Jadi yang barusan kita bacakan surat Al-Furqan ayat 33 itu kaidah ke-12. Kaidah ke-12 yang isinya adalah tidaklah musyrikin membawa hujah dan syubhat yang batil kecuali dalam Al-Qur'an pasti ada bantahannya dan penjelasannya tentang kebatilannya. Itu. Kemudian berarti sudah semua 12 ataupun 13 kalau tambahkan tauhid adalah agama seluruh para rasul alaihi salatu wasalam. 13 dasar-dasar atau pendasaran untuk masuk kepada yaitu bantahan syubhat-syubhat walaupun masih dimukadimai lagi. Sehingga semoga kalau kita memahami dengan baik, kita nanti akan bisa apa? Akan bisa membantahnya dengan baik pula. Dan ingat intinya pada masalah tawakal, masalah menyandarkan hati kepada Allah, dan di samping juga usaha yang keras untuk memahami. Intinya itu pada apakah kita mendapatkan taufik dari Allah sehingga terjaga dari syubhat atau tidak. Jangan sampai pikiran kita adalah intinya pada kecerdasan kita memahami teks, kecerdasan kita memahami kitab ulama. Jangan bersandar kepada kecerdasan kita. Bersandarlah kepada Al-Hayyul Ladzi La Yamut. Bersandarlah kepada yang maha hidup, yang tidak mati, Allah subhanahu wa ta'ala. Pikiran seorang bisa mati. Jangan bersandar kepada kecerdasan seseorang. Maka bersandarlah kepada Allah. Allah yang akan menjaga Anda, menjaga kita semuanya. Al-Fasrur As-Sabi, masuklah dari mulai halaman 15 dalam matan ini. Kita sudah masuk apa? Masuk yaitu bab besar utama, inti maksudnya. Semua utama, tapi ini intinya. Kitab ini tulis untuk membantah syubhat-syubhat. Namun sebelum masuk ke dalam 3 syubhat besar didahulukan oleh beliau, dari 14 syubhat, 3 pertama itu 3 syubhat terbesar indahum. Jadi jangan kalian berpikir kata besar, kata kuat, kata zuhrufal qaul itu apa namanya, bagi ahlu tauhid yang faham tauhid dengan baik. Tapi itu indahum, bagi mereka atau bagi orang yang tertipu dengan mereka. Bagi kita, orang-orang yang telah memiliki ilmu yang mantap, yang mapan, maka itu bukan apa-apa. Bukan keindahan, bukan ketinggian, apa namanya, logika dan seterusnya. Karena dengan mudahnya Allah menjelaskan, memberikan taufik kepada ahlu tauhid untuk bisa membantahnya. Al-Fasl Sabi', pasal yang ketujuh. Ar-raddu ala ahlil batil ijmalan wa tafsila. Bantahan kepada ahlul batil secara global maupun terperinci. Oleh karena itu sebelum masuk ke dalam syubhat, 3 syubhat besar dan bantahannya, beliau memberi pendasaran berupa bagaimana cara membantah mereka. Ada 2 cara membantah mereka, global dan terperinci. Wa na'dzkurulak, dan saya menyebutkan kepadamu asya'a mimma dzakarallahu fi kitabih. Perkara-perkara yang Allah sebutkan di dalam kitabnya, sebagian saja, karena ada min di sini. Mimma itu min dan ma. Min di sini min tab'iyyah, menunjukkan sebagian, bahwa apa yang disampaikan oleh Syekh di sini hanya sebagian saja, bukan semuanya yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya. Jawaban, sebagai jawaban likalamin, untuk ucapan ataupun syubhat, ihtajja bil musyrikun, untuk apa namanya, hujjah likalam, untuk hujjah, untuk ucapan yang ihtajja bil musyrikun, yang orang-orang musyrikin menganggap itu sebagai hujjah, berhujjah dengannya. Ihtajja itu berhujjah dengannya. Jadi di mereka menganggap itu sebagai ilmu, itu sebagai hujjah yang mentereng. Fi zamanina, pada zaman kita, yaitu maksudnya zaman penulis, alaina, yang itu diserangkan kepada kita, jadi menyerang kita. Fanaqul, maka kami katakan, jawabu ahlil batil, jawabnya, ya, jawaban untuk ahlul batil min tariqain, dari dua cara menjawab, cara membantah, mujmal wa mufassal, global dan terperinci. Amal mujmalu fahuwal, adapun mujmal, bantahan yang global, fahuwal amrul azim, maka ini adalah sebuah perkara yang besar. Wal faidah al kabirah, dan faidahnya pun juga besar. Liman aqalaha, tentu bagi orang yang memahaminya. Apakah bantahan global itu? Yaitu jawaban yang umum, enggak terperinci, dalil yang umum, enggak terperinci tentang satu persatu dari syubhat, yang bisa digunakan sebagai bantahan likulli hujjatin wa syubhatin, untuk setiap hujjah dan syubhat ahlul batil, musuh ahlut tauhid. Mengapa dikatakan mujmal, global ataupun umum bantahan ini? Jawabannya dari dua sisi. Keumumannya dari dua sisi. Yang pertama, umum dari sisi yang menggunakannya adalah ahlu tauhid yang awam, penuntut ilmu pemula, penuntut ilmu tingkat lanjut, maupun penuntut ilmu tingkat tinggi. Dan bahkan ulama pun menggunakan, bisa menggunakan dalil yang mujmal, bantahan yang mujmal ini. Pas apa ulama menggunakan biasanya? Pas ketika menghadapi syubhat, kemudian lupa bantahan terperincinya. Karena bantahan terperinci itu kan banyak. Wajar kalau terkadang ulama lupa. Sementara syubhat sulit, tidak bisa kita batasi jumlahnya. Maka dari itu penting memahami mujmal ini, karena sifatnya umum dari sisi pemakainya. Kemudian umum kedua, min jihati syumulihi, ditinjau dari cakupannya, bantahnya kepada siapa? Diperuntukkan umum kepada seluruh subhat dan seluruh hujah musuh, bukan satu subhat saja. Keumuman dari sisi objek yang dibantah, objek subhat yang dibantah itu umum. Oleh karena itu penulis mendahulukan yang mujmal, yang umum dulu. Mengapa? Karena memang cocok untuk semua kalangan dari ahlu tauhid. Dan juga demikian karena mudahnya, relatif lebih mudahnya pembahasannya. Dan juga karena sedikitnya penjelasannya. Enggak butuh mukaddimah yang panjang. Tidak sebagaimana jawaban yang terperinci. Seperti itu. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, akan saya sampaikan kepada antum firman Allah Ta'ala yang menunjukkan tentang bantahan yang mujmal ini. Allahumma sajiban nafi'ah. Wa dzalika qauluhu Ta'ala, yang demikian itu adalah firman Allah Ta'ala. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa'amma alladziina fi qulubihim zaygun fayattabi'uuna ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Surat Ali Imran ayat 7. Walladhi, dialah yang, maksudnya Allah, anzala alaika, menurunkan atas kepadamu al-kitab, Al-Quran, minhu, sebagian dari Al-Quran itu ayatun muhkamat, ada ayat-ayat yang muhkam. Hunna ummul kitab, ayat-ayat, kelompok ayat-ayat yang muhkam ini, hunna ummul kitab, itu adalah induk dari Alkitab. Maksudnya induk, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maksudnya induk itu adalah menjadi tempat kembalinya ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi Al-Quran itu bisa dibagi dua kelompok ayat, satu ayat-ayat yang muhkamat dan satu yang mutasyabihat. Apakah maksudnya muhkamat itu? Maksud muhkamat yang statusnya sebagai induk dikembalikannya ayat-ayat yang mutasyabihat adalah ayat-ayat yang wadihatud dalalah, yang jelas indikasi atau kepetunjukan dalilnya. Tidak ada syubhat sedikit pun, tidak ada iskal, kesulitan memahami sedikit pun. Jelas, enggak bisa dipelintir maknanya sesuai dengan kebid'ahan ahlul bid'ah yang membawakan itu. Ingat, jurus kebiasaan yang dipakai oleh ahlul bid'ah, ahlus syirik, mereka itu biasanya beraninya hanya membawakan ayat-ayat yang mutasyabihat. Tidak berani biasanya membawakan ayat-ayat yang muhkamat, karena kelihatan menipu umat kalau mau memelintir mananya, karena sudah jelas mananya, gak bisa dibawa kesana kemari, gak bersayap sehingga bisa dibawa kesana dan kemari, tidak. Tetapi yang mereka bawa adalah wa ukhuru mutasyabihat, jenis kelompok mutasyabihat, begitu maksud saya, yang terdapat dalam firman Allah wa ukhuru mutasyabihat, dan yang lain dari kelompok ayat Al-Qur'an mutasyabihat. Mutasyabihat, ayat-ayat yang mutasyabihat ini adalah yang maknanya tidak jelas atau samar bagi banyak orang, bagi banyak hamba. Mengapa kok enggak jelas? Karena indikasinya atau dalalahnya, kepetunjukan dalilnya global, atau tidak diperinci, begitu maksudnya, atau kemudian disangka oleh potensi, disangka oleh sebagian orang dengan sangkaan yang tidak pada tempatnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini ujian dari Allah. Allah Maha Mampu menjadikan seluruh ayat-ayatnya itu jelas maknanya, enggak ada sedikit pun kesulitan, syubhat. Allah Maha Mampu. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memang telah berfirman dengan ayat-ayat yang mutasyabihat sebagai ujian bagi kita, sebagai ujian bagi keimanan kita. Apakah orang yang mendengar disampaikannya ayat-ayat mutasyabihat itu fi qulubihim zaik, di hati mereka ada kecondongan kepada kebatilan, menoleh kepada kebatilan, memilih kepada kebatilan, atau mereka itu orangnya orang yang menghendaki kebenaran? Ujian, ujian. Dan ayat-ayat yang mutasyabihat itu biar muhkamat, caranya bisa kita ambil faidahnya dari hunna ummul kitab. Bahwasanya kelompok ayat-ayat yang muhkamat tadi statusnya adalah induk dari Alkitab. Induk tempat kembalinya ayat-ayat yang mutasyabihat. Mutasyabihat sebelum dikembalikan kepada muhkamat. Mutasyabihat akan menjadi muhkamat kalau sudah dikembalikan kepada muhkamat. Gitu. Maka penting sekali, ikhwan, mengetahui yang muhkamat ini. Kalau ada syubhat, kembalikan saja dengan keyakinan-keyakinan yang sudah muhkam, yang sudah pasti, tidak bisa ditawar, yang sudah jelas kebenarannya, enggak ada keraguan sedikit pun. Diambil dari ayat-ayat yang muhkamat, dalil-dalil yang mujmal tadi. Ini kan pembahasan bantahan mujmal. Maka kalau syubhat itu datang, kemudian kita bawakan kepada yang muhkamat, kok bertentangan, langsung kita katakan pasti ini batil. Saya enggak mungkin mau mengikuti. Walaupun saya enggak tahu cara membantahnya, menunjukkan kebatilannya di sisi mana, enggak tahu. Pokoknya kok bertentangan isinya dengan yang muhkam, pasti batilnya. Makanya bisa digunakan dalil-dalil yang seperti ini oleh orang awam juga. Saya enggak tahu, Mas. Pokoknya itu bertentangan dengan ayat ini. Ini jelas ayat yang muhkam. Qul huwallahu ahad. Jelas ayatnya. Enggak bisa ditafsirkan, oh maksudnya ahad itu begini, oh maksudnya begini. Enggak. Jelas. Kalau ada yang mengatakan bahasanya sembahan itu banyak, jelas salahnya. Walaupun saya enggak tahu cara membantahnya bagaimana secara lebih lanjut. Jelas salahnya. Nah, oleh karena itu, mujmal ikhwani billah, ini bedanya dengan yang muhkam diantaranya adalah mujmal itu untuk defensif, pertahanan akidah. Bisa jadi belum mampu untuk merobohkan lawan, menghancurkan syubhat lawan. Lawan kita masih terus bersikukuh pada kebatilannya. Tapi kita enggak tersubhati. Asal selamat saja. Walaupun sangat memungkinkan Allah berkahi orang itu dengan membawakan ayat-ayat muhkamat, kok jadi mendapatkan hidayah musuh Islam tadi. Sangat memungkinkan. Tetapi perbedaan yang mencolok adalah itu tadi. Ini untuk pertahanan. Adapun kalau untuk menyerang yang mufassal, yang bantahan secara terperinci tadi, itu daya hancurnya tinggi. Bagi orang yang pandai, bagi orang yang memahami dengan baik dan yang bisa menggunakannya pula pada tempatnya atau pada keadaannya yang cocok, yang Allah berikan taufik orang untuk bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa ammal ladina fi qulubihim zaik. Maka adapun orang-orang yang di hati mereka ada zaik. Zaik itu dhalal, kesesatan. Khuruj anil haq ilal batil. Keluar dari kebenaran kepada kebatilan. Di hati mereka ada seperti itu. Pokoknya hati-hati. Kalau hati seseorang itu, masing-masing meriksa hatinya masing-masing. Kalau hati seorang itu sukanya yang nyeleneh-nyeleneh. Sukanya yang menyimpang. Pokoknya sukanya yang bikin wah, bikin ger, atau bikin sesuatu yang beda sendiri dengan yang lainnya. Berawal dari hal-hal yang kecil-kecil, pakaian, penampilan, sampai dalam hal masalah akidah, masalah pemikiran. Enggak sip menurut dia kalau enggak bikin geger apa kos-kosannya. Nah, melontarkan pernyataan-pernyataan yang bikin geger, bikin pusing para aktivis. Yang biasa ngaji. Kalau belum gitu dia belum puas. Hati-hati orang seperti ini. Hati-hati. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayy. Maka adapun orang-orang yang di hati mereka ada zayy, ada kesesatan, keluar dari kebenaran kepada kebatilan. Fayattabi'una ma tasyabaha min, maka ciri khas dia itu apa? Mengikuti yang mutasyabih. Sukanya yang samar-samar. Suka, kan itu namanya al-jaza' min jinsil amal. Suka bingungkan orang dengan pernyataan yang nyeleneh-nyeleneh, yang sulit difahami, akhirnya dia keblinger sendiri. Kebingungan sendiri. Tersesat sendiri. Fayattabi'una ma tasyabaha min hubtiga al-fitnah. Mencari-cari fitnah, wabtigo atawili, dan mencari-cari tafsiran yang batil. Itu kerjaan dia. Itu tujuan dia. Bikin fitnah saja itu keinginan dia. Mereka itu seperti itu. Bikin rame, bikin gara-gara. Cuma juga demikian. Mencari-cari tafsiran yang menyimpang, yang melegitimasi kebid'ahan mereka, kesyirikan mereka. Baik. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war rasikhuna fil ilm. Ini penting ini. Walaupun mungkin dalam matan tidak sebutkan ini, tapi kelanjutannya sangat penting sekali, dan tidaklah mengetahui tafsiran yang benar kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh ilmunya. Maka sesungguhnya kalau Anda ingin tahu tafsiran ayat yang mutasyabihat, tanyalah kepada ulama. Karena dalam Al-Quran disebutkan seperti ini, yang tahu adalah Allah, beri tahu bahwasanya yang tahu adalah ulama, di samping tentunya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan ilmu ulama tersebut, yang rasikhuna fil ilm, yang kokoh ilmunya. Maka dari itu bertanyanya jangan kepada sembarang orang, kepada ulama atau kepada orang yang menukilkan kalam ulama dalam menafsirkan ayat-ayat yang mutasyabihat. Waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah sah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina samallahu fi kitabihi fahdharuhum. Jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti dalil-dalil yang mutasyabih darinya, faulaika, maka mereka itu adalah orang-orang yang Allah sebut dalam kitabnya, fahdaruhum, maka hati-hatilah terhadap mereka. Yaitu yang fi kulubihim zaik tadi, yang di hati mereka ada kesesatan tadi, ada kelainan tadi. Enggak normal, enggak sesuai dengan kenormalan fitrah yang lurus. Misalu dalik, idza qala ba'dul musyrikin. Contohnya, jika berkata al-musyrikin, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Katailah sungguhnya wali-wali Allah tidak ada ketakutan pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih. Sebagian musyrikin menebar syubhat dengan menyampaikan ayat ini. Kamu yakin gak ayat ini, bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak sedih? Artinya mereka adalah orang-orang yang istimewa. Tentu kita mengatakan yakin bahwasanya memang demikian wali-wali Allah tersebut. Kemudian mereka mengatakan wa anna syafa'ah haq. Kamu yakin enggak wahai ahlu tauhid? Ini misalkan saya gambarkan terjadi dialog. Karena mulai memberi contoh, Syekh, bagaimana cara menerapkan apa? Bantahan yang mujmal itu. Kamu yakin enggak wahai ahlu tauhid bahwasanya syafaat itu benar adanya? Yakin, jelas Ahlussunnah wal Jamaah berpegang teguh dengan sunnah. Di dalam sunnah terdapat penjelasan tentang syafaat. haq. Aw innal anbiya lahum jah inda Allah. Atau kamu yakin enggak wahai muwahhidin ahli tauhid, sungguhnya para nabi mereka itu memiliki kedudukan di sisi Allah yang tinggi? Ya, jelas. Ya. Yakin toh? Sudah berapa ini? 1, 2, 3 disebutkan. Yakin semua, mengiyakan semua. Auda karo kalaman lin nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menyebutkan sabda Rasulullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastadillu bi ala syai' min batilih. Namun tujuannya adalah berdalil dengannya, melegitimasi, membenarkan kebatilannya. Aneh. Sesuatu yang hak digunakan sebagai dalil sesuatu yang batil. Enggak nyambung harusnya. Tapi biar kelihatan nyambung. Nah, ini peran syubhat di sini. Dikasih racun yang mengkaburkan pandangan bagi banyak orang. Wa anta la tafhamu ma'nal kalam alladhi dzakarahu. Setelah menyampaikan itu, kemudian sedangkan engkau wahai ahlu tauhid, ini kata Syekh Muhammad At-Tamimi, engkau wahai pembaca kalau menghadapi ada syubhat seperti itu, tiga perkara yang benar tadi namun digunakan untuk membenarkan kebatilannya. Kebatilannya tidak disebutkan oleh Syekh di sini, tapi ma'ruf maksudnya adalah talabu syafa'ah kepada orang-orang saleh. Meminta syafa'at kepada orang-orang saleh. Sudah bisa difahami dari konteks. Nah, kalau dapat seperti itu, keadaan seperti itu, wa anta la tafhamu, sementara engkau tidak faham ma'nal kalam alladzi dzakarahu, makna dari ucapan yang mereka yang disebutkan oleh dia menebar syubhat ini sebagian musyrikin tadi, fajawibhu, maksudnya dia tidak bisa membantah secara rinci, setidaknya demikian maksud dari Syekh di sini. Maka caranya begini, diajari oleh Syekh, fajawibhu, maka jawablah dia, biqaulika, dengan ucapanmu, innallaha dzakara fi kitabi annalladzina, saya ulangi, sesungguhnya Allah, innallaha dzakara fi kitabihi annalladzina fi qulubihim zaik yatrukuna almuhkam wa yattabi'una almutasyabih. Sesungguhnya Allah menyebutkan dalam kitabnya bahwa orang-orang yang di hati mereka ada kesesatan, ada suka memilih kebatilan keluar dari kebenaran, itu ciri khasnya sudah disebutkan oleh Allah. Tahu enggak sih kamu? Bilang kepada orang yang menebarkan syubhat tadi. Sampaikan itu. Ciri khasnya adalah yatrukunal muhkam, meninggalkan yang muhkam. Wa yattabi'unal mutasyabih, dan mengikuti yang mutasyabih, yang samar. Ini pendahuluan bantahan global yang bagus sekali. Fungsinya adalah menjatuhkan mental dari penebar syubhat. Ini kan seolah-olah intinya sama dengan mengatakan gambaran sikapmu itu sama enggak dengan gambaran sikap yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang di dalam hati mereka ada zaik. Coba berani enggak kamu, yang kamu bawakan adalah ayat-ayat yang muhkam yang terkait bahwasanya tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah, dan bahwasanya seluruh apapun ibadah itu termasuk doa tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Nah, gitu maksudnya. Berani enggak kamu membawa ayat-ayat tentang yang dalil-dalil maksudnya yang tentang yang seperti itu, yang muhkam yang seperti itu? Karena yang kamu bawakan itu syubhat. Walaupun ada sisi jelasnya dari sisi yang lain. Sisi jelasnya wali Allah sifatnya yang seperti yang disebutkan dalam ayat. Sisi jelasnya syafaat itu hak. Sisi jelasnya para nabi itu memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Tapi dia menambahi dengan sesuatu yang tidak ada dalam ayat. Yang ini syubhat. logika mereka, yaitu yang isinya logika mereka itu, kalau sudah tinggi kedudukannya, boleh kita berdoa kepadanya. Nah itu, ini yang mensyubhati orang-orang awam, terutama. Kalau sudah tinggi kedudukannya, kalau kita mintai untuk menyampaikan hajat kepadanya, padahal dia sudah mati, pasti akan diterima oleh Allah, tidak mungkin ditolak oleh Allah. Nah, dibawakan untuk pembenaran seperti ini syubhatnya itu di sini. Yang itu kata kata Syekh sudah keluar dari makna ayat ini. Sudah keluar dari makna ayat ini. Coba wahai kaum musyrikin, yang kalian bawakan ada ayat yang jelas bahwa apa? Bahwa yang namanya ibadah itu haruslah dipersembahkan kepada Allah Ta'ala saja, tidak kepada selainnya, termasuk doa. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah, karena doa itu ibadah. Berani enggak kamu bawakan itu? Karena maknanya jelas, tidak bisa dipelintir. Siapa yang bisa melintir ad-du'a'u huwal ibadah? Siapa yang bisa melintir hadis yang sahih itu? Maksudnya yang tidak dhaif. Enggak ada yang bisa melintir. Enggak berani. Jadi ini menjatuhkan mental yang seperti ini. Kamu persis enggak dengan yang disebutkan ayat ini? Gitu. Jadi sebelum dibantah, dijatuhkan dulu mentalnya. Kamu persis enggak yang seperti ini? Misalnya Anda dengar kabar penipuan, gendam yang sering terjadi, muncul di koran-koran, atau penipuan organisasi tertentu kemudian sampai hilang. Nah seperti itu, kemudian muncul di koran-koran, kemudian suatu saat ada yang mendekati kamu, kemudian menipu kamu, berusaha itu langsung. Kalian gak usah kebingungan, kalian menjelaskan sesatnya jamaah ini dan itu. Bingungan? Gampang, pakai mujmal. Ambil koran, sama gak Anda dengan ini? Seperti itu, jatuh mentalnya itu. Nah itu seperti ini. Masya Allah, saya ini canggih ini. Inna Allah dzakara fi kitabi, sungguhnya Allah menyebutkan dalam kitabnya, annalladzina fi qulubihim zaik yatrukunal muhkam yatibunal mutasyabih. Nah, sama kan Mas? Nah, gitu. Seperti itu. Yuqirruna birru afan wa ma dzakartahu laka min anna Allah dzakara annal musyrikina yuqirruna birrububiyyah wa anna kufrahum bita'alluqihim 'alal malaika wal anbiya wal awliya ma qawlihim haula'i syufa'una inda Allah hadha amrun muhkam bayyin la yaqdiru ahadun an yughayyira ma'nahu. Dan apa yang madzakartu, dan apa yang sudah saya sebutkan laka kepadamu, yaitu tentang apa? Tentang bahwasanya Allah telah menyebutkan bahwa kaum musyrikin itu mengakui rububiyah, dan kekufuran mereka itu ketergantungan hati mereka kepada malaikat, para nabi, orang-orang soleh, padahal mereka mengucapkan haula'i syufa'una indallah. Mereka ini sekedar syafaat kami di sisi Allah. Ya, mungkin kalau mereka menerjemahkan seperti itu, artinya mereka itu sekedar orang-orang musyrikin kalau berdalil dengan apa namanya atau saya ganti terjemahannya, yaitu haula'i syufa'una indallah, mereka ini adalah pensyafaat-pensyafaat kami di sisi Allah. Nah, ketika kaum musyrikin mengatakan kami hanya menjadikan mereka perantara saja, lantaran saja, perantara saja. Yang kami yakini mengkabulkan doa kami adalah Allah. Nah, syubhatnya di situ. Kita katakan, kamu persis enggak dengan di ayat ini? Kaum musyrikin dulu mengatakan mereka itu pensyafaat kami di sisi Allah, persis kan? Seperti itu. Hadza amrun muhkam. Ini perkara yang muhkam, enggak bisa diselewengkan. Jelas sekali kalimatnya. Enggak bersayap maknanya. Diarahkan ke sana bisa, diarahkan ke sini bisa, tidak. Hadza amrun muhkam, ini perkara yang muhkam, bayyin, jelas. Layak diru'ahadun an yugayyira ma'nahu. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah maknanya. Kemudian, wama dzakartuli, wama dzakartali ayyuhal musyrik. Dan barang siapa, dan sesuatu yang engkau telah sebutkan kepadaku wahai musyrik, ternyata saya juga memanggil wahai musyrik. Minal Quran, dari Al-Quran, au kalamin nabi, atau dari sabda nabi, au kalamin nabi, atau dari sabda nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini apa ikhwan? Ini la a'rifu maknahu. Saya enggak tahu yang kamu maksud itu seperti apa. Saya enggak tahu apa makna dari ucapanmu tadi. Saya enggak tahu maksudnya ini. Maksudnya orang awam. Saya menggambarkan orang awam dibekali bantahan global. Pokoknya tahu dia ayat tentang ucapan orang musyrik yang meminta syafaat kepada malaikat, nabi, dan orang-orang soleh. Mereka mengatakan itu sebagai apa? Perantara. Wali-wali itu sebagai perantara. Sudah ini muhkam. Taunya itu dia. Dan tahu pula bahwasanya yang muhkam juga kaum musyrikin itu mentaatkan Allah dalam rububiyahnya. Itu taunya itu. Dan juga demikian ciri khasnya orang yang suka mensyubhati itu apa? Meninggalkan yang muhkam, mengikuti yang mutasyabih. Sudah taunya itu. Taunya. Karena apa yang kamu sampaikan itu untuk membenarkan perbuatan meminta syafaat kepada para wali yang soleh yang sudah meninggal dunia, itu bertentangan dengan ayat ini, surat Yunus ayat 18. Haulai syafa'una indallah. Karena dalam ayat ini nanti akhir-akhir dari ayat nanti ada bantahannya. Nanti akan saya jelaskan insyaallah. Nah, karena bertentangan dengan ini di ayat itu juga Allah bantah mereka itu. Nah, gitu. Karena sudah bertentangan, ya sudah saya katakan pasti salahnya. Cuman saya enggak paham syubhatmu itu. Saya enggak paham bagaimana cara bantah syubhatmu itu. Saya enggak tahu, enggak bisa menunjukkan letak kesalahanmu di mana. Kecuali satu saja, bertentangan dengan yang muhkam. Sudah itu saja yang saya miliki, ilmu yang saya miliki. Itu, makanya la arifu ma'nahu, saya enggak tahu maknanya dari ucapanmu itu. Bukan aib yang seperti itu, yang penting selamat akidahnya. Nah, kalau ada yang debat, nebarkan syubhat, sudah kamu pasti salahnya. Nah, pasti salahnya karena bertentangan dengan ayat yang sudah muhkam ini. Saya ganti kalimatnya, ayat yang muhkam ini. Maka apa? Pasti salahnya. Kalau pasti salahnya, ya sudah, untuk urusan menunjukkan kesalahan nanti kamu tak kirim ke ustaz. Begitu. Kalau saya enggak bisa, nanti kamu tak lihatkan dulu di kitab ulama bagaimana cara bantahnya. Pokoknya jelas salahnya. Begitu. Ini pokoknya, kalimat pokoknya yang benar itu pokoknya yang seperti itu. Karena apa? Pokoknya yang berdasarkan pada dalil yang sudah Allah jelas-jelas nyatakan kebenarannya, tidak mungkin salah. Tidak mungkin datang kebatilan dari sisi manapun. Nah, pokoknya yang benar seperti ini. Bukan pokoknya yang tidak bawa dalil apa-apa, pokoknya kata kiaiku salah. Pokoknya ini seperti itu yang pokoknya enggak benar. Walakin akan tetapi aqta'u, saya yakin siyakin-yakinnya. Anna kalam Allah la yatanaqadu. Bahwasanya firman Allah tidak saling bertentangan. Dia membawa muhkam yang berikutnya. Ini macam-macam muhkam ini ya. Nanti akan saya sampaikan. Macam-macam muhkam, ayat muhkam itu ayat tentang apa saja. Tapi ini pintar ini, awam yang cerdas ini. Yang dibawa muhkam saja ini. Saya tunjukkan muhkam yang dia bawa ini. Satu ketika mengatakan bahwasanya yaturkunal muhkam wa yatabunal mutasyabih. Itu muhkam itu. Kemudian berikutnya bahwa al musyrikin yuqirruna birububiyyah, itu muhkam itu. Terus haula'i syufa'una indallah, itu muhkam itu. Kemudian kalamullah la yatanaqadu, itu jelas ayatnya tentang bahasanya kalau sesuatu itu dari Allah tidak akan saling bertentangan, jelas itu, enggak bisa dipelintir. Maksud orang awam ini bagaimana? Yang kamu bawakan tadi ayat bukan? Mas gitu, mas musyrik. Yang kamu bawakan itu ayat bukan? Saya cuma nyontoh aja ini. Saya mengatakan ayyuhal musyrik kata saya di sini. Ma dzakarta li ayyuhal musyrik. Dan apa yang engkau sebutkan kepada aku wahai musyrik gitu. Cuman saya haluskan dengan mas. Jadi saya ingat ada wanita yang namanya musyrikah. Ini enggak tahu ini apa namanya, sudah belajar mukhtarat atau belum. Satu lagi pamflet seminar saya baca, Siti Mufsidah. Waduh, ini piye ini ya. Baik. Ya, karena mufsidah itu artinya perusak, wanita perusak, kemudian musyrikah, wanita yang berbuat syirik, itu enggak boleh dijadikan nama itu. Enggak boleh dijadikan nama. Baik, ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Walakin aqta'u anna kalam Allah la yatanaqadu. Akan tapi saya pastikan bahwasanya firman Allah tidak saling bertentangan. Seolah-olah orang awam dari ahlu tauhid ini mengatakan kepada orang yang musyrik tadi, yang kamu bawa tadi ayat bukan ayat. Ini loh, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ayat. Iya kan? Iya. Terus yang saya bawakan ayat juga enggak? Haulai syufa'una indallah, ayat. Nah, bertentangan enggak? Bertentangan. Nah, kalau enggak percaya bertentangan, coba baca selengkapnya ayat ke-18 dari surat Yunus ini. Akan ada vonis kekufuran dari Allah Ta'ala orang yang melakukan ini. Bertentangan toh? Bertentangan. Perbuatanmu maksudnya. Perbuatanmu yang bertentangan dengan ayat ini. Ayat haulai syufa'una indallah. Adapun ayatnya, sama-sama ayatnya, kan gak mungkin bertentangan. Iya, gak mungkin bertentangan. Sementara ayat yang kamu bawakan ada sisi syubhatnya, kesamarannya, biar jelas kembalikan kepada yang muhkam ini. Kita pegangan yang muhkam. Maksudnya pegangan bagaimana? Kalau selaras kita katakan itu benar, kalau tidak selaras kita katakan itu yang salah. Maksudnya pemahaman terhadap ayat itu yang salah. Ayatnya benar, pemahamanmu yang gak benar. Nah, seperti itu. Bisa ini ya? Anu, apa namanya, memahaminya? Ayat dengan ayat tidak mungkin saling bertentangan. Maka harus selaras maknanya. Nah, tidak saling bertentangan. Maka kalau ada yang bertentangan, pasti yang bertentangan dengan yang muhkam itu yang salah. Dan itu bukan ayatnya tapi pemahamannya. Bukan pemahamannya. Nah, ini yang apa namanya, yang diingat-ingat itu yang pelajaran seperti ini. Adapun yang tadi, nastaghfirullah ta'ala, kita mohon ampun pada Allah, barangkali termasuk ghibah, nah, maka jangan diingat. Ini yang dia apa, yang diingat. Baik, ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Wa anna kalaman nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalam, la yukhalifu kalam Allah. Dan bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyelisihi firman Allah. Wa hadza jawabun jayyidun sadidun. Maka jawaban yang seperti ini adalah jawaban yang bagus, sadid, benar. Walakin la yafhamuhu illa, akan tapi tidaklah bisa memahaminya kecuali man waffaqahullahu, orang yang Allah berikan taufik. Fala tastahin bih, maka jangan meremehkan jawaban yang mujmal ini, karena daya pertahanannya kuat. Fa innahu kama qala ta'ala, karena sesungguhnya sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma yulaqaha illal ladina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim, dan tidaklah diberi anugerah perkara yang baik tadi kecuali orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim, dzu hadzin adzim, dan tidaklah dianugerahkan itu kepada kepada seseorang kecuali orang yang dzu hadzin adzim, yaitu yang memiliki bagian, yang mendapatkan bagian yang besar. Ada yang menafsirkan al-jannah, surga, sebagaimana tafsiran Al-Qotadah. Ada yang menjelaskan maksudnya adalah kebaikan dan pahala. Maksudnya tidaklah ada orang yang diberikan anugerah bisa menolak keburukan dengan sesuatu yang indah, Bantahan yang global kan suatu yang indah. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap segala sesuatu yang menyebabkan mengganggu kesabarannya dan perkara-perkara yang berat. Jadi ini bantahan yang global. Bantahan yang mudah difahami oleh semua kalangan. Bantahan yang orang awam dari ahlu tauhid menguasainya. Tapi kalau seandainya bantahan yang global saja tidak menguasai, padahal ini sebetulnya orang awam pun bisa menguasai, nah ini berarti kerugian yang besar. Kerugian yang besar. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah. Tibalah saatnya saya akan menyebutkan beberapa kelompok ayat yang global. Beberapa kelompok ayat yang muhkamat, yang sifatnya sebagai bantahan yang mujmal global. Yang pertama, ayat-ayat yang menafsirkan tentang tauhid. Semua ayat-ayat yang menafsirkan tentang tauhid dari awal sampai akhir itu muhkamah. Yaitu la ma'budu bihaqqin atau la ma'budu haqqun illallah. Kedua, ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya agama para rasul adalah satu saja. Yaitu agama tauhid. Yang ketiga, ayat-ayat yang di dalamnya ada penjelasan bahwasanya orang kafir mengakui tauhidur rububiyah. Ini juga muhkam. Kemudian yang ketiga, keempat, mumpung ingat ya, tadi ada yang mengingatkan syarat tauhid kurang satu, yaitu al-mahabbah, cinta. Syarat tauhid tadi baru saya sebutkan enam, kurang satu, al-mahabbah, cinta lawan dari benci. Cinta tauhid, cinta kandungan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan seterusnya dari penjelasan tentang hal itu. Kemudian yang keempat, ayat-ayat tentang bahwa orang-orang kafir dalam beribadah kepada patung tidaklah menginginkan kecuali meminta syafaat dan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kalau ada alasan, loh, masa saya dikafirkan, masa saya dikatakan melakukan syirik, kan saya ingin beribadah, ingin dekat dengan Allah. Mendatangi wali jauh-jauh ke kota seberang untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk bermaksiat, begitu. Kembalikan syubhat itu kepada yang muhkam ini. Kemudian yang kelima, ayat-ayat yang di dalamnya tentang bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal dunia tidak memiliki apapun juga dari manfaat ataupun tidak bisa menolak mudarat. Dan mereka di hari kiamat akan berlepas diri dari penyembahnya. Ini muhkam juga. Yang keenam, ayat-ayat yang di dalamnya terdapat penjelasan bahwa Allah Ta'ala tidak mengambil anak, sekutu. Pensyafaat, tentu syafaat yang merdu dan yang tertolak, karena syafaat ada yang yaitu makbulah, diterima. Maksud saya konteks bahwasanya ayat tentang Allah tidak mengambil pensyafaat, perantara, itu terkait dengan pembicaraan syafaat yang mardudah, tertolak. Nanti akan saya jelaskan insya Allah. Kemudian yang ke-7, ayat-ayat yang dalamnya terdapat penjelasan bahwasanya sesembahan kaum musyrikin beraneka ragam, bukan hanya patung. Ke-8, ayat-ayat tentang bahwasanya menyembah selain Allah itu syirik. Kesembilan, ayat yang menjelaskan tentang hakikat ibadah. Apakah itu ibadah? Kemudian berikutnya ke 10. Dalil dari Al-Quran ataupun As-Sunnah yang menunjukkan bahwasanya seorang muslim bisa murtad, bisa keluar dari agama Islam. Ini untuk membantah orang musyrikin, yang sebagian musyrikin yang apa? Setidaknya sebagian di antara mereka yang kemudian kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah ya sudah, seumur hidup dia muslim, walaupun menyembah selain Allah, walaupun istighatsah kepada selain Allah, kan sudah KTP-nya Islam, sudah la ilaha illallah. Kemudian berikutnya ayat-ayat tentang bahwasanya sudah 10 belum tadi? Sudah 10 ya. Baik. Itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sudah setengah 3 lebih sedikit. Mulai besok masuk dalam jawaban terperinci untuk 3 subhat terbesar indahum menurut mereka. Subhat yang menurut mereka paling sulit untuk dibantah menurut mereka, tapi sungguhnya kita nanti kalau memahaminya insya Allah akan mudah mengetahui kebatilan syubhat tadi. Saya usahakan jangan terputus kalau sudah mulai masuk dalam syubhat, terutama jangan terputus dalam mengikutinya. Yang tinggal 2 hari semoga bisa selesai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.